Bondong, bondong mereka, pria, anak, dan wanita, membawa harta bendanya. Naik ke geladak kapal samudra sebagai transmigran. Buka tanah yang diberikan. Angkat topi ke pemerintah yang telah berusaha masyarakat adil dan makmur, memberi kesempatan pada mereka untuk kehidupan sosialnya di hari-hari kemudian. Angkat topi ke pemerintah yang telah berusaha masyarakat adil dan makmur, memberi kesempatan pada mereka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.